Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ad. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad tadammanat hadhihi al-ahadith isbat al-asbabi wal musabbabat. Jadi hadis-hadis apa hadis ini yang humul ladina la yastarqun wa la yaqtaun ya wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah yang tidak minta dikai, yang tidak tatoyur, tidak minta dirukiah, mereka bertawakal. Hadis-hadis ini mengandung ya, penetapan berlakunya sebab akibat. Wa ibtala qauliman anqaraha. Dan pembatalan ucapan atau pendapat orang yang mengingkarinya. Wal amra bitadawi, dan perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi at-tawakkul, dan bahwasanya berobat itu tidak menafikan ya, yang namanya berobat itu tidak kontra dengan namanya tawakal. Kama la yunafi hidaful alamil ju wal batash wal harri wal barid bi addadiha, sebagaimana daful alam ya, menolak rasa sakit, menolak rasa lapar, menolak haus, menolak panas, menolak dingin. Itu tidaklah menafikan tauhid, tidaklah kontra dengan tauhid ketika kita melakukan addadiha, lawan dari lapar ya makan, lawan dari haus ya minum, lawan dari panas ya apa namanya mencari sesuatu yang dingin, lawan dari dingin mencari sesuatu yang hangat. Balla tatimu haqiqatu tauhid illa bi mubasyaratil asbabi allati nasabaha Allahu muqtadiyatin. Kalau diantum apa? Muqtadiyatan li musabbabatiha qadaran wa syar'an. Bahkan yang namanya hakikat tauhid itu tidaklah sempurna kecuali dia mesti melakukan sebab yang telah diletakkan oleh Allah ya, yang ketentuannya itu ya li musabbabatiha, dengan terwujudnya akibatnya ya, baik secara takdir maupun secara syar'i. Wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkul, dan menafikan, mengingkari, meniadakan tawa apa namanya sebab akibat itu justru menodai tawakal itu sendiri. Kama yaqdahu fil amri wal hikmah, sebagaimana ini menodai perintah Allah dan hikmah Allah. Ya. Jadi enggak tepat ya kalau mau tawakal itu meninggalkan sebab. Ya, meninggalkan sebab itu celaan terhadap syariat. Namun bersandar kepada sebab syirik. Bersandar kepada sebab syirik. Paham ya sini? Kita mau sembuh, ya, maka kita bertawakalnya kepada dokter, kepada obat, kepada rumah sakit, itu kesyirikan. Namun kita mau sembuh, menafikan sebab itu semua, sebab tadi apa, minum obat, ke dokter, ke rumah sakit, dan seterusnya, dengan alasan bertawakal saja kepada Allah, ah itu celaan terhadap syariat. Bahkan yakdah bitawakul, ya, itu menodai tawakal itu sendiri. Wa yudhifuhu min haitsu yadunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa fi tawakkul, dan justru ini melemahkan tawakal itu sendiri, di mana orang yang meniadakan, mengingkari sebab akibat ya, itu menyangka bahwasanya meninggalkan sebab itu lebih kuat dibandingkan dengan tawakal. Fa inna tarkaha ajizun yunafi at-tawakkul, ya, meninggalkan sebab itu adalah kelemahan, dan ini justru kontra dengan tawakal. Alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi 'ala Allah fi husuli ma yanfa'u al-abada fi dinihi wa dunya. Ya. Yang hakikatnya adalah bersandarnya qalbu kepada Allah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk hamba dalam dunia dan agamanya. Wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunya, dan mencegah segala hal yang memudaratkan si hamba dalam urusan dunia dan agamanya. Walaupun damahada alitimat min mubasyaratil asbab, maka dengan bersandarnya kalbu kepada Allah ini harus juga disertai dengan melakukan sebab. Ya. Wa in kana mu'attilan lil hikmati wasyara fala yaj'al al abdu ajzahu tawakkulan wala tawakkuluhu ajzan. Ya, wa illa kana mu'attilan lil hikmah wasyara. Karena kalau tidak demikian maka ya, orang yang menafikan sebab tadi itu itulah yang sesuai dengan hikmah dan syariat, dan itu enggak mungkin. Ya, maka seseorang ya, janganlah dia menjadikan seorang hamba itu, janganlah dia menjadikan kelemahannya sebagai tawakal, dan dia jangan jadikan tawakalnya sebagai kelemahan. Ya, Nabi SAW dahulu memerintahkan seorang sahabat yang hendak bertawakal 100% akan hontanya supaya enggak hilang, udah dilepas gitu aja. Kata Nabi enggak. Ya, mesti ikat kemudian bertawakal. Sama kita kalau mau rezeki, ya cari rezeki. Cari rezeki. Apa Pak jalannya? Dagang kek, jualan kek, kerja kek, dan seterusnya. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi tadawi. Para ulama berselisih mengenai berobat. Hal huwa mubahun wa tarkuhu afdal au mustahabun aw wajibun. Apakah mubah atau meninggalkannya lebih utama atau mustahab atau wajib? Kenapa demikian? Karena ya, dahulu orang-orang mulai tawakalnya itu berubah. Ya, mereka bertawakalnya itu mulai kepada obat. Atau kalaupun mereka bertawakal kepada Allah, namun kecondongan obat itu kuat sehingga iktimat kalbunya tetap ada ke obat. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, bahwasanya orang-orang Arab itu punya yel-yel, bahwasanya kain berobat dengan besi panas itu adalah obat yang paling mujarab, sampai mereka mengatakan al-kai, ya, akhirud dawa al-kai. Obat yang paling mentok kalau yang lain udah enggak sanggup adalah kai. Ya, sehingga i'timad qalbu kepada kai itu kuat dibanding i'timad qalbu kepada Allah dalam menggapai kesembuhan. Ya. Bersandarnya qalbu kita itu kepada kai sehingga kuat. Padahal yang diinginkan adalah bersandarnya qalbu totalitas kepada Allah. Dan menganggap sebab itu hanyalah jalan, wasilah. Namun ketika diyakini obat itu betul-betul mujarab, mulai kecondongan kolbu itu kepada obat. Makanya Nabi SAW beliau berobat dengan kai. Bahkan beliau melakukan kai. Beliau memerintahkan sahabat untuk berobat dengan kai. Namun beliau juga yang melarang kai. Ya. Telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim kemarin atau pada pembahasan sebelumnya, Nabi melakukan, Nabi memerintahkan untuk berobat dengan kai, tapi Nabi juga melarang atau memakruhkan. Nah ini kalau ada iktimat kolbu kepada kai itu sendiri. Karena orang-orang Arab dahulu demikian. Mereka mengatakan akhirud dawa al-kai. Obat yang paling mentok adalah kai. Hai barakallahu fikum. Wa qad ikhtalafa al-ulama amana lagi tadi. Fal masyur an Ahmad al-awwal. Yang masyur menurut Imam Ahmad yaitu yang pertama, mubah. Wa ma fi ma'na. Wal masyur inda Syafi'iyah as-sani. Yang kedua, ya, menurut Syafi'iyah tarkuhu afdal. Meninggalkannya lebih utama. Kenapa? Karena ada i'timadnya qalbu. Ya, makanya Nabi SAW menyatakan humul ladina la yastarkun wa la yaktawun. Ya, mereka itulah 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa hadab, yang tidak minta dikai. Ya, artinya ketika dia sakit, dia tidak minta kai. Dia tidak mau minta berobat dengan kai. Nah ini yang jadi acuan dalam mazhab Syafi'i sehingga dikatakan ini yang afdal. Baik. Hatta zakara Nawawi fi syarhi Muslimin, sampai Nawawi salah seorang pemuka mazhab Syafi'i menyebutkan di syarah Sahih Muslim anna madzhabuhum madzhabu jumhur salaf wa jama'atil khalaf, bahwasanya mazhab mereka ya ini yang kedua tarkuhu afdal, tarkuhu at-tadawi, ya itu sampai disebutkan inilah mazhabnya jumhur mayoritas ulama salaf dan ya seluruhnya dari kalangan ulama belakangan. Waqtarahu al-wazir Abdul Muzaffar, dan ini yang dipilih oleh Al-Wazir Abdul Muzaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Wa qala, beliau menyatakan wa madzhabu Abi Hanifah annahu muakkadun hatta yudani fil bihi al-wujubah. Dan madzhabnya Imam Abu Hanifah ini semakin ditekankan sampai mendekati wajib. Wa qala wa madzhabu Malikin annahu yastawi fil wa tarku fa innahu qala ba'sa bit tadawi wa la ba'sa bit tarki. Sedangkan madzhabnya Imam Malik sama, apakah mau melakukan berobat atau tidak berobat. Sampai beliau mengatakan enggak apa-apa berobat, enggak apa-apa juga tidak berobat. Nah, ini enggak apa-apa berobat. Sampai tadi dikatakan tidak berobat lebih afdal, bukan maksudnya ya mereka yang seperti tadi. Ya, yang seperti tadi bahwasanya cukup bersandar kalbu kepada Allah. Enggak, ini karena untuk mencegah iktimatnya kalbu kepada obat. Ya. Wa qala Syekhul Islam laisa biwajibin inda jamaahati inda jamaahiril a'immati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak wajib menurut mayoritas para imam. Wa inna ma aujabahu ta'ifatun qalilatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Yang mewajibkan hanya sekelompok kecil dari kalangan ulama Syafi'iyah dan mazhab Hanbali. Baik, selesai mengenai ini. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid beralih ke pembahasan faqama Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah dengan didomahkan ain dan ditasdidkan kaf. Uqasyah Mihsan dengan dikasrahkan mim disukunkan ha. Ya. Mihsan fa fathis sad. Sadnya difathahkan al muhmalatain. Ya. Baik. Mihsan Ibnu Hursan dengan didomahkan muhmalah. Wa sukunir ra ya ba'daha musallasah al asadi min bani asad ibnu khuzaimah kana min as-sabiqin ila al-islam. Ini sudah kita bahas waktu itu ya. Wa min ajmalir rijal, termasuk di antara pria yang paling tampan. Hajar, beliau berikut berhijrah bersama Nabi. Wa syahida badran, mengikuti perang Badar. Wa qatala biha, ikut berperang di Badar. Wa stushhida fi qitari riddati ma'a Khalid bi ditulayha, dan beliau mati syahid dalam memerangi orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid. Namun wafatnya ini, beliau syahidnya ini di tangan ya Tulayhah al-Asadi. Tulayhah al-Asadi dahulu bersahabat Nabi, kemudian dia mengaku Nabi, murtad mengaku Nabi, dan kemudian masuk Islam lagi. Ya. Sanata isnatai asyarata, pada tahun 12. Ya, summa aslama Tulayhatu ba'da dzalik. Kemudian Tulayhah masuk Islam lagi. Wajahada al-fursa yawmal qadisiyah, dan beliau berjihad melawan orang-orang Persia pada hari Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wastushhida fi waqatil jisri al-mashhur, dan beliau ya mati syahid pada peristiwa jisr yang terkenal itu, peristiwa jembatan, karena waktu itu beliau menggempur sendirian tentara ya Persia waktu itu di jembatan waktu itu. Wa qala ya Rasulullah, kata Uqasyah Ibnu Mihsan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udullahi ja'alani minhum, qala anta min. Doakanlah aku supaya aku termasuk di antara golongan mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kata Nabi, iya, engkau bagian dari mereka. Walil Bukhari fi riwayatin qala Allahumma ja'alhum minhum. Allah majaluhum minhum. Dalam riwayat yang Bukhari, dalam riwayat Bukhari Nabi mendoakan, ya Allah jadikanlah dia Uqasyah bagian dari mereka. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat keterangan talabud du'a minal fadil. Boleh meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan. Ya. Ini bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup dan dihadir. Ini boleh. Wa qauluhu tsumma qala rajulun akhar, kemudian disebutkan di sini ada orang yang lain yang berdiri minta sama doanya seperti Uqasyah. Ya, ini sahabat ya yang kata Nabi apa? Sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Ya, fala hajata bina ilal bahsi an ismih. Kita enggak butuh zakarahu mubahaman. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini, disebutkan bahwasanya nama sahabatnya tadi itu mubaham, enggak jelas. Namun kita enggak butuh untuk mencari-cari. Ya, siapa sih namanya? Kata Nabi apa kepada sahabat tadi, engkau telah didahului oleh Uqasyah. Qala al-Qurtubi, kata Imam al-Qurtubi, lam yakun 'inda sani min al-ahwal ma kana 'inda Uqasyah. Karena orang kedua ini tidak memiliki ahwal kriteria seperti yang ada pada Uqasyah. Kalau Uqasyah min as-sabiqin, ikut hijrah, ikut jihad di perang Badar. Ya. Falidzalika lam yujibhu, oleh karena itu Nabi tidak ya mau meresponnya. Itlau aja bahula jaza ayat lubazanika kullu man kana hadiran. Karena kalau Nabi respon, tentu nanti bisa aja semua yang hadir tadi akan ikut-ikutan ya, untuk meminta seperti dia. Doakan saya Rasul, doakan saya. Sementara martabah Uqasyah itu memang layak. Kedudukan Uqasyah bin Mihsan itu memang layak untuk masuk ke 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya, fa yatasalsalu al-amru, maka perkaranya nanti jadi berantai, jadi ribet. Fasad dal bab bi qauli dzalik, intaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu dengan perkataan beliau tadi, sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Qala al-musannif, ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fihi istimalul ma'arid wa husni khuluqihi. Dalam hadis ini juga terdapat penggunaan kiasan yang baik, ya. Nabi kan mengucapkannya hanya engkau telah didahului Ukasyah. Nabi enggak mengatakan ya lasta minhum, engkau bukan bagian dari mereka. Enggak demikian. Ya, wa husni khuluqihi, dan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, bab al-khauf minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Ini ajaib ini. Ya, tabwib atau penyusunan bab yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah beliau menyebutkan tentang hakikat tauhid, keutamaan tauhid, ya, fadilah tauhid. Nah, beliau menyebutkan lawannya syirik, karena tauhid tidaklah terrealisasi kecuali dengan dua hal, nafyu isbat, menafikan kesyirikan dan menetapkan tauhid. Ya, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Enggak bisa hanya ibadah pada Allah tapi tutup mata, tidak peduli, tidak mengingkari, tidak mengecam, tidak mengkufuri kesyirikan. Nah, itu bukan tauhid namanya. Ya. Nah, itu bukan tauhid. Tayyib barakallahu fikum. Ah, kemudian wa qaulullah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dibawakan ayatnya di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Yaitu Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah bisa mengampuni selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Ini banyak dibawakan oleh beliau matannya. Kita langsung ke syarahnya aja ya. Syarahnya qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, akhbara ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bih. Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ayla yaghfiru li abdin lakiyahu wa huwa musyrikun. Yaitu Allah tidak mengampuni si hamba yang bersih hamba berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia musyrik. Ya, musyrik alias belum bertobat dari kesyirikannya. Sampai matinya dia belum bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Minad dzunub, yaitu dari dosa-dosa. Artinya orang ini bawa dosa kepada Allah, enggak tobat. Ya, bukannya tobat ya, kalau tobat jelas. Ini enggak tobat, dia minum khamr, makan riba, berjudi, berzina. Belum tobat, tapi mati di atas tauhid. Enggak berbuat syirik. Noda ternodai enggak imannya? Ternodai. Yang namanya iman itu kan yazid wa yanqus, wa yanqus bil ma'siyah. Berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Nah, tapi orang ini masih bisa Allah ampuni liman yasha, tapi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti nanti inilah yang disebut oleh para ulama tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya. Min ibadih, min liman yasha min ibadih. Ya, dari kalangan siapa hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya, kemudian kata Syekh, fatabayyana bi hadhil ayah, maka jelaslah berdasarkan ayat ini anna syirka adzamu dzunub, bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Lian Allah taala akhbara annahu la yaghfiru, karena Allah mengabarkan Allah tidak mengampuninya. Ya. Liman lam yatub minhu, bagi yang belum bertobat darinya. Ma wa madunahu minadzunub, adapun dosa-dosa selain syirik fahuwa tahdakhilun tahtal masyiah. Maka pelaku dosa tadi itu di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Insya'a ghafarahu. Ya, kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Waliman ya, liman laqiyahu bihi, bagi orang yang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa-dosa tadi. Wa insya'a adzabahu, dan jika Allah kehendaki Allah akan azab dia. Ya. Adzabahu bihi, Allah akan azab dia dengan dosa-dosa dia. Ya, namun kalaupun diadab tidak mengekalkan adab, dia enggak kekal. Ya, jadi ini bantahan terhadap dua madhab atau tiga sekaligus, Mu'tazilah Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar enggak masalah. Ya, baik. Syekh bin Bas pernah ditanya mengenai orang yang pernah melakukan syirik dalam keadaan dia meminta berdoa kepada selain Allah dan dia belum diketahui bertobat dari syiriknya tadi. Terus dia mati. Apakah boleh diberikan hak-hak dia sebagai mayit muslim, kata Syekh bin Bas? Tidak. Ya. Ini sebagaimana dikumpulkan fatwa Syekh bin Bas oleh Al-Ajami, ya, di kumpulan fatwa Aqwal Syekh bin Bas fil udzur bil jahl, fil mas'alatil udzur bil jahl. Kata Syekh bin Bas enggak, dia dihukumi syirik. Ya. Karena untuk menetapkan status berubahnya status dari musyrik ke muwahhid ke mukmin, ya, itu enggak bisa dengan zon. Enggak bisa. Si fulan ya udah masuk Islam kali dia, enggak bisa. Ya. Itu mesti dipersaksikan. Hatta Najasyi yang enggak diketahui keislamannya tapi dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Jadi enggak bisa seorang kafir dia bisa jadi dia masuk Islam, enggak bisa. Mesti ada syahadah. Ya, mesti ada syahadah. Jadi musyrik yang dia melakukan kesyirikan dan enggak diketahui tobatnya, maka dihukumi musyrik. Begitu. Ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Paham enggak sini? Jadi kalau kita ketahui ada orang dahulu dia mengatakan semua agama benar, semua agama sama, ya, atau dia menjadi pasien di dukun rara, ya, mati dia, dan dia nggak diketahui tobatnya, udah dia musyrik. Dia musyrik, paham nggak sih dia musyrik. Nah, kalau dia mati dia karena ngelempar jeruk purut sampai air suci ke Danau Toba, biar lancar peresmian pelabuhan di Danau Toba. Dan dia belum diketahui taubatnya, dia musyrik. Ya, dia musyrik. Gak bisa langsung katakan, oh bisa jadi dia udah taubat. Enggak. Ya, kenapa enggak kita hukum itu semua orang kafir di dunia ini bisa jadi dia taubat masuk Islam. Ya. Kenapa ada orang kafir nih mati nih? Kenapa antum enggak doain rahimahullah almarhum fulan? Oh dia mati kafir, bisa jadi dia taubat. Enggak kan enggak demikian, yang namanya syahadah ya mesti jelas. Begitu. Tayyib barakallahu fiik. Wa dzalika yujibu lil 'abdi syiddatal khauf. Maka yang demikian menyebabkan ya bagi si hamba sangat takutnya dia minasyirki. Ya, akan kesyirikan, takut dia. Alladzi hadza sya'nuhu indallah. Yang demikianlah keadaannya di sisi Allah. Ya, seburuk-buruk dosa adalah syirik sampai Allah sebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Ya, kezaliman yang paling besar. Li'annahu aqbahul qabih, karena kesyirikan itu adalah keburukan yang paling buruk. Wa adzlamu dzulm, kezaliman yang paling zalim. Wa tanaqqusun li rabbil alamin, ini penghinaan terhadap Allah Rabbul Alamin. Wa sarfu khalisin khalisi haqqihi li ghairihi, dan dia memalingkan ya hak kemurniannya, ya, memurnikan hak yang murni untuk Allah dia palingkan kepada selain Allah, yaitu hak ibadah. Ya. Wa adlu ghairihi bihi, dan dia palingkan itu kepada selain Allah dari ibadah tadi. Kama qala ta'ala tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka ya, menyekutukan Allah, memalingkan mereka. Walainnahu munaqidun lil maqsudi lil khalqi wal amri, dan yang namanya syirik itu juga justru kontra dengan tujuan, dengan maksud tujuan dari kita diciptakan. Dari hakikat perkara ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Malah beribadah kepada selain Allah, ya, malah memberikan ibadah kepada selain Allah, beragama kepada selain agama Allah. Ya, wal amri, ya, wa munafin lahu min kulli wajhin, dan dia berarti menafikan tujuan penciptaan manusia ini dari segala aspek. Wa dzalika ghayatul mu'anadah li rabbil alamin, dan inilah puncak penentangan kepada Allah Rabbul Alamin. Wal istikbar an ta'atihi, dan menyombongkan diri dari ketaatan pada Allah. Wa dzulilahu, menyombongkan diri dari merendahkan diri pada Allah. Wal inqiyadi wa li awamirihi, ya, dan menyombongkan diri dari ketundukan kepada perintah-perintah Allah. Alladzi la salaha lil alami illa bidzalika, yang tidak ada kebaikan bagi alam dunia ini kecuali dengannya, itu dengan mentaati Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Famata khala minhu khariba wa qamatil qiyamatu, maka kapan saja alam ini kosong dari ibadah, kosong dari perendahan diri di hadapan Allah, kosong dari tauhid, maka tegaklah hari kiamat. Tegaklah hari kiamat. Udah gak ada guna lagi manusia kan? Gak ada lagi jin gunanya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Rawah Muslim. Tidak tegak hari kiamat sampai dikatakan di muka bumi ini Allah Allah. Dalam riwayat yang lain, hatta la yuqal fil ard la ilaha illallah. Tidak tegak hari kiamat ini sampai ya. Ya. Sampai apa namanya? Tidak dikatakan la ilaha illallah di muka bumi ini. Kalau udah enggak ada yang ucap la ilaha illallah, maka Allah kiamatkan. Ya, Allah kiamatkan. Lianna syirka tasbihun lil makhluq bil khaliq ta'ala waqad wa taqaddasa. Karena yang namanya kesyirikan itu menyerupakan makhluk kepada al-khaliq. Menyerupakan yang dicipta dengan sang pencipta. Fi khasa'isil ilahiyyati min mulki durr wa naf'i. Ya. Dia serupakan dalam kekhususan-kekhususan ibadah yang ya, apakah itu kepemilikan mudarat, manfaat, wal atok, pemberian, wal mana, ya, pencegahan, alladhi yujibu ta'alluqa ad-du'a wal khawf wal raja' wa tawakul anwa'il ibadati kuliha billahi ta'ala wahdah. Ya, yang ini menyebabkan bergantungnya kolbu, takutnya kolbu, harapnya kolbu, tawakalnya kolbu, ya, dan berbagai jenis ibadah, ya, semuanya dia berta'alluq, dia bersandar hanya kepada Allah semata. Faman allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliqi. Siapa yang menggantungkan itu semua ibadah tadi, apakah doanya, takutnya, harapnya, tawakalnya dan seluruh ibadahnya kepada makhluk, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan menyerupakan makhluk dengan sang khaliq. Wa ja'ala man la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran syabihan biman lahu. Alhamdulhu, alhamdulkullu. Dan berarti dia telah menjadikan makhluk yang enggak memiliki manfaat mudarat untuk diri dia sendiri. Ya. Wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Ya. Yang makhluk ini enggak memiliki untuk diri sendiri kematian. Iya enggak? Penghidupan, makhluk kan gak bisa ngidupin, gak bisa matiin, wala nusyuran, gak bisa membangkitkan, ya, berarti dia telah menyerupakan ya syabihan, ya, dia menyerupakan Allah dengan Allah biman lahu, bagi zat yang memilikinya alhamdulillah, yang segala puji baginya, walahul khalqu kulluh, miliknya lah penciptaan semua, walahul mulku kulluh, miliknya lah kerajaan alam semesta ini semua, wa biyadihi alkhair kulluh, ya, yang di tangannya lah kebaikan semua, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, yang kepadanya lah segala perkara akan dikembalikan, ya, fa azimmatul umur ya kulliha biyadihi subhanah, maka kunci-kunci perkara ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa marji'uha ilaih, itu semua kembali akan merujuk kepadanya. Baik. Faman syaa'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki, kana pasti terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki, maka tidak terjadi. La mani'a lima ata, tidak ada yang mencegah apa saja yang Allah beri. Wa la mu'tiya lima mana'a, tidak ada yang dapat memberi siapa saja yang Allah cegah. Allazi idza fataha lin-nasi rahmatan, yang apabila Allah telah memberi membukakan rahmat bagi manusia, maka Allah berfirman, fala mumsika laha, tidak ada yang dapat menahan rahmat tersebut. Ya, wama yumsik fala mursilalah min ba'dih. Ya. Maka siapa yang Allah tahan, enggak ada yang bisa menyampaikan rahmat itu kepada siapapun dari ya, setelahnya. Wa huwal azizul hakim. Allah al-aziz al-hakim. Fa aqbahu tasbih tasbihul ajiz al-faqir bidzat wa bil qadir al-ghani bidzat, maka tasbih yang paling buruk adalah menyerupakan makhluk yang lemah, yang fakir, secara zat tadi dia serupakan dengan Allah, zat yang qadir, yang maha mampu, al-ghani, yang maha kaya. Nah, ini adalah akbahut tasbih. Ya, penyerupaan yang paling buruk. Ya. ya, penyerupaan yang paling buruk. Wa min khasa'isil ilahiyyati al-kamal wal mutlaq min jami'il wujuh alladzi la naqsa fihi bi wajhin minal wujuh. Dan di antara kekhususan ilahiyah, ya, ketuhanan, sifat ketuhanan bagi Allah adalah al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak, min jami'il wujuh, dari segala aspek, alladzi la naqsa fihi bi wajhin minal wujuh, yang ada kekurangan sedikit pun dari aspek manapun. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah. Maka hal ini mengharuskan ibadah itu untuk Allah semua. Wa ta'dhimu wal ijlal, pengagungan, pemuliaan, wal khasyah, takut, wa du'a, doa, war raja, harapan. Yang dimaksud harap dalam ibadah itu adalah harap, ya, kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu merealisasikan harapan tersebut kepada Allah. Paham enggak? Itu adalah harap ibadah, roja ibadah. Kalau kita berharap si fulan bisa bantu saya dan kita berharap pada si fulan, kita bukannya dianggap memberikan ibadah kepada fulan, enggak. Ini roja yang boleh kepada makhluk. Paham enggak sini? Khauf, takut. Takut kepada Allah ini dinilai ibadah. Kapan itu? Dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa menghindarkan rasa takut tersebut kecuali Allah. Takut kepada azab kubur, takutnya kepada Allah, ibadah. Berharap selamat dari azab kubur, berharapnya kepada Allah, ibadah. Namun takut dari azab kubur, takut dari huru-hara hari kiamat, namun takutnya diberikan pada selain Allah. Ya, pada Syekh Abdul Qadir Jilani, berharap dimasukkan ke surga, berharapnya kepada selain Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani, maka itu syirik. Paham sini ya? Ya. Warraja wal inabah, inabah itu kembali, wa tawakkul wa tawad wa taubah, bertawakal, bertobat, wal isti'anah, minta pertolongan. Ya, minta pertolongan dalam hal-hal yang tidak mampu mengabulkan pertolongan tersebut kecuali Allah. Wa ghoyatul hub. Kemudian ghoyatul hub. Ya, cinta yang sangat gitu, puncak kecintaan. Wa ma'a ghoyatil dzul, disertai dengan puncak perendahan diri. Kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an, semuanya ini wajib secara akal syar'i wa fitratan maupun secara fitrah, ayakuna lillahi wahdah, wajib diberikan kepada Allah SWT semata. Wa yattani'u aqlan wa syar'an wa fitratan ayakuna li ghairi, dan mustahil baik secara akal, secara syariat maupun secara fitrah diberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Fa man fa'ala syai'an min dzalika li ghairihi faqad syabbaha dzalikal ghaira biman la syabiha lahu. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu dari ibadah tadi, dia peruntukkan untuk selain Allah, berarti dia telah menyerupakan selain Allah tadi dengan Allah yang tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengannya. Wala misla lahu, tidak ada yang semisal dengannya. Wala nidda lahu, tidak ada yang tandingannya. Wa dzalika akbaru tasybih wa abtaluhu. Itu adalah ya, tasbih, penyerupaan yang paling buruk, yang paling batil. Falihadihil umur, maka berdasarkan perkara ini semua, wa ghairiha, dan yang lainnya, akhbarallahu subhanah annahu la yaghfir, Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tadi. Ma'annahu kataba ala nafsi ar-rahmah, padahal Allah telah mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat, ya, memberikan ampunan. Namun kalau syirik, enggak ada. Ya, hada makna kalam Ibnu Qayyim. Ini adalah makna ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa bil ayati raddun 'alal khawarij al-mukaffirina bidzunub. Maka dalam ayat ini juga terdapat sanggahan bagi kalangan khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa 'alal mu'tazilah al-qa'ilina bi anna ashabal kaba'ir yukhalladuna finnar. Juga sanggahan terhadap kaum mu'tazilah yang berpandangan bahwasanya pelaku dosa besar akan dikekalkan di neraka. Walaisu indahum bimu'minin wala kufar. Dan pelaku dosa besar di dunia tidak mukmin, tidak kafir, namun di akhirat dikekalkan di neraka. Nah, ini mu'tazilah di akhirat sama kayak khawarij, ya, sikap mereka terhadap pelaku dosa besar. Ya. Maka di antara asas dari manhaj khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan Abu Janda Dermando, ya bukan khawarij, muwahhid. Ya. Mengkafirkan kuburion, ya muwahhid. Kalau ada yang bilang, ya, mengkafirkan Nabi Armando khawarij, takfiri, itu bodoh itu orang. Hah? ghibah. Menggibah Ade Armando. La ilaha illallah. Ada yang bilang gitu? Ada. Subhanallah. Siapa? Apa? Di mana? Ayah. Ghibah. Ghibah Ade Armando. La ilaha illallah. Itu nggak bisa ngomong lagi saya itu bodoh. La ilaha illallah. Subhan. Terus dia apa mengatakan saya khawarij itu takbir berarti gibahin saja. La ilaha illallah. Berarti ketika dicebutin para orang-orang yang melakukan bid'ah, ya, bid'ah macamnya, gibah juga dong dia. Subhanallah. Bodohnya enggak ketulungan ya. Allahul musta'an. Menyebutkan kufuriyun, Ade Armando, itu bukan gibah. Kok gibah sih? Ya. Wala yajuz ayyuhuma qauluh wa yaqbiru maduna dzalika liman yasha' 'ala ta'ib. Wala yajuz, dan tidak boleh dipalingkan, ditafsirkan firman Allah. Ya. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain dari itu, selain dari syirik, siapa saja yang, bagi siapa saja yang Allah apa yang apa namanya? Yang Allah kehendaki, tidak boleh ditafsirkan itu 'ala ta'ib bagi orang yang telah bertobat dari kesyirikan. Enggak. Wa yaqbiru maduna dzalik, maduna dzalik ke maduna syirki. Dan Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Bukan artinya Allah bisa mengampuni dosa orang yang telah bertobat dari syirik. Karena manhaj khawarij dan mu'tazilah yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, sikap mereka terhadap ayat ini, ya, kata mereka, oh itu bagi orang yang telah bertobat dari kesyirikan. Bukan. Itu bagi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, pencuri, pezina, yang dia tidak berbuat syirik, bisa Allah ampuni, bisa pula Allah azab. Nah kalau kata khawarij mutazilah, oh enggak bisa. Pasti Allah azab. Lah yang ini wa yaqbiru maduna dzalik, kata mereka, itu bagi yang telah bertobat dari kesyirikan. Nah kata syekh, wala yajuz ayyuhmal. Enggak boleh ditafsirkan seperti itu. Fa inna taiba minasyirki maghfurun lahu. Karena orang yang bertobat dari kesyirikan telah diampuni. Dan Allah enggak namakan dia musyrik lagi. Tapi muwahid. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi khawarij mutazilah ketika mereka mengatakan, ya kalau khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu tidak Allah ampuni, ketika kita berargumen dengan loh ayat ini gimana? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata mereka itu bagi orang yang telah bertobat dari kesyirikan. Namun kata para ulama ya enggak bisa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Lah kalau itu dibawa kepada orang yang telah tobat dari kesyirikan, berarti Umar bin Khattab, para sahabat yang dahulu mantan musyrik, tahta masyiatillah juga. Hah? Kan mereka dulu musyrik. Ya. Orang-orang yang masuk Islam, para sahabat, Abdullah bin Salam yang dulu Yahudi. Ya. Terus tahta masyiatillah juga. Kan dulu ada sahabat yang musyrik ya. Khalid bin Al-Walid musyrik dulu. Terus tahta masyiatillah juga. Ya enggak, mereka udah mukmin. Muwahhid. Kesyirikan mereka itu sudah gugur dengan taubatnya mereka. Ya, status mereka lagi bukan musyrik lagi. Sudah mukmin muwahhid. Nah, fauna amma wa atlaqa li annal murada bihi at-taibu. Ya. Wa hunaka khassa wa allaqa li annal murada bihi ma lam yatub. Fa hadha mulakhasun mulakhasu qawli syekhul Islam. Ya. Kemudian, maka di sini Allah menyebutkan dalam bentuk umum dan mutlak, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ya, li'anna al-murada bihi at-ta'ib. Ya, karena yang dimaksud adalah orang yang bertobat. Ya, orang yang telah bertobat dari kesyirikan. Wa hunaka khassa wa 'allaqa li'anna al-murada bihi ma lam yatub. Sedangkan di ayat yang ini, ya, inna Allah la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah khususkan, Allah kaitkan karena maksudnya yang belum bertobat dari dosa besar. Yang belum bertobat dari dosa besar. Baru liman yasha. Ya, bisa Allah ampuni bagi yang belum bertobat dari kesyirikan. Bisa Allah ampuni. Bisa pula Allah azab. Itulah yang namanya tahta masyiatillah. Ini ringkasan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya dalam hadis sebelumnya, hadis mengenai ya bitokoh kartu, ya, kan orang tersebut sudah putus asa karena dia ditampakkan catatan dosa dia sejauh mata memandang. Ya, ternyata dikeluarkan kartu la ilaha illallah. Ya. Baik. Summa qala al-musannif wa qala al-Khalil alaihi salam. Berkata al-Khalil alaihi salam, wajadumni wa baniya na'budul asnam. Jauhkanlah aku ya dan anak-anakku dari menyembah berhala. Syar. As-sanam ayya budal asnam. As-sanam makana manhutan ala suratin. Yang namanya sanam itu sesuatu yang manhut, yang dipahat dalam suatu bentuk. Walwasan makana maudu'an manhutan ala ghairi dalik. Sedangkan wasan ialah ya yang dia tidak dibentuk, tidak dipahat. Bisa dalam bentuk kuburan, roh-roh halus, namanya wasan yang disembah. Ya. Namun kalau yang disembah itu ada bentuknya, namanya sonam. Makanya Nabi berdoa supaya kuburannya jangan jadi berhala yang disembah. Dan Nabi ucapkan, Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Ya. Baik. Zakarahu at-Tabari wa an-Mujahidin. Ini disebutkan oleh Imam Tabari dari Mujahid. Qultu wa qad yusamma sanamu wasanan. Aku katakan terkadang sonam juga dinamakan wasan. Kama qala al-Khalil, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, innama ta'buduna min dunillah awzanan wa takhluquna ifka. Ya. Ya, sesungguhnya ya apa yang kalian sembah itu adalah wasan, awzanan. Ya. Ya. Innama ya ta'buduna min dunillah awzanan. So, padahal yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim yang ada pahatnya, yang dipahat, yang bentuk. Namun Nabi Ibrahim menyebutkan awzanan wa takhluquna ifka. Ya. Lalu kalian telah melakukan kedustaan. Wa yuqal innal wasan a'ammu. Ada yang mengatakan wasan lebih umum. Wa huwa al wa huwa qawiyun fal aslam au awsan awsanun. Ya. Kama anna al-qubura awsanun aw wabil aqs. Ya. Dan ini pendapat yang kuat karena patung ialah berhala sebagaimana kuburan juga disebut berhala. Ya, sebaliknya. Wa qawluhu wajibni wa baniya na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah pada berhala. Ai ij'alni wa baniya fi janibin an ibadatil asnam wa ba'id bainana wa bainaha. Maksudnya apa? Jadikanlah aku dan anak keturunanku fi janib min ibadatil asnam. Itu berada di satu sisi yang jauh dari peribadatan berhala. Jauhkanlah kami antara kami dengan berhala tadi. Wa qad istajaba Allahu taala du'aahu. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim wa ja'ala banihi anbiya'a. Allah menjadikan anak-anak Ibrahim sebagai para nabi. Wa jannabahum ibadatal asnam. Allah menjauhkan mereka dari beribadah kepada berhala. Wa qad bayyana ma yujibu al-khawfa min dzalika biqaulih rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan apa yang menyebabkan beliau takut dari syirik. Ya. Kata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala itu adalah katsiran minan nas, telah banyak menyesatkan orang. telah menyesatkan banyak orang. Fa innahu wal waqi' fi kulli zaman. Ini yang memang realnya terjadi di setiap zaman. Fa idza arafal insanu katsiran waqa'u fi syirkil akbar wa dallu bi ibadatil asnam. Ya, apabila seseorang mengetahui ya, bahwa mayoritas orang terjatuh dalam syirik akbar dan mereka tersesat dengan beribadah kepada berhala. Au jaba dzalik khaufahu, maka ini menyebabkan dia takut pada syirik. Min ayyaqa fi ma waqa bihi al-katsiru min asy-syirki alladzi la yaghfiruhu Allah. Ya, itu menyebabkan dia takut terjatuh ke dalam kesyirikan yang banyak orang-orang terjatuh ke dalam syirik tadi, yang syirik ini tidak Allah ampuni. Qala ta'ala siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah. Katakanlah, berjalan kau buka bumi ini dan lihatlah bagaimana dampak bagi orang-orang sebelumnya. Kebanyakan mereka adalah musyrik. Qala Ibrahim At-Taimi, wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Coba siapa yang merasa aman dari bala setelah Ibrahim? Enggak ada. Nabi kita aja berdoa. Allahumma inni a'udzubika ya, min an usyrika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon berlindung pada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampunan pada Engkau ya Allah dari yang tidak aku ketahui. Ya. Fala ya'man ruku'a fi syirki ila man huwa jahilun bih. Maka enggak ada yang merasa aman dari kesyirikan kecuali orang yang bodoh. Wa bima yukhallisuhu minhu. Ya, minal ilmi billah wa bima ba'atsa bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam min tauhidihi wa nahyi 'anil syirki bihi. Ya. Nah, maka enggak ada yang merasa aman dari syirik kecuali orang yang bodoh tentang kesyirikan tadi dan tentang sesuatu yang dapat membebaskan diri dari syirik. Apa itu yang dapat membebaskan diri dari kesyirikan? Itu ilmu pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang apa yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berupa pengesaan terhadap Allah dan larangan berbuat syirik kepadanya. Ya. Baik, cukup sampai sini dulu ya. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.